Bueno, pues, pero también, bueno, vamos a ver cuando ando live, como antes de todo, vamos a tocar acá en el mundo. No, pueden ver cómo ven. No, no, no. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatwillah rahimani Allah wa ayakum. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang ke-9. Ya, terakhir kita sudah membahas tentang fardu wudu, sudah masuk di fardu wudu yang pertama yaitu niat, yang itu niat dibarengkan dengan membasuh wajah, yaitu bagian wajah yang pertama kali dibasuh. Dan yang kedua yaitu membasuh wajah itu sendiri. Dan kemarin sampai pada pembahasan batasan wajah, ya. Batasan wajah memanjang atau atas ke atas dan ke bawah. Dimulai dari tempat tumbuhnya rambut, ya, bagian atas yang umumnya tumbuhnya di situ, kemudian sampai dagu bawah. Kemudian untuk melebarnya ke kanan kiri itu dari telinga sampai telinga yang satunya. Sehingga harus menyeluruh mencakup bagian-bagian tersebut dalam area cakupan wajah tersebut, harus semuanya terbasuh. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa hadduhu ardon ma baina al-udhunaini. Batasan wajah melebarnya kanan kiri yaitu di antara dua telinga, itu telinga satu sampai telinga satunya. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run, jika di wajah ada rambut atau bulu, khafifun au katsifun, wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basharati lati tahtahu. Nah, jika di wajah ada rambut, ya, ada sya'ar rambut atau bulu, khafifun yang tipis, au katsifun atau tebal, wajib wajib isolul ma'i ilaihi, menyampaikan air ke wajah tersebut sampai ke bagian wajah atau kulit dari wajah tersebut, bagian dalam, yaitu ma'al basharati lati tahtahu, sampai di kulit yang ada di bawah rambut tersebut. Diwajib isolil ma'i ilahi, itu sampai ke bagian dalamnya, dalam dari apa tadi, rambut, kemudian juga sampai pada basarah yaitu kulit di bawah atau sekitar rambut tersebut. Ya, basharoh itu apa? Kulit bagian luar ya, sebut apa? Basharoh. Ada namanya jildun, ada namanya basharotun. Ya, kalau rambutnya tadi dikatakan ini tipis ataupun tebal, ya nanti ada pengecualian ya. Ini secara umum dulu, yaitu ketika rambut di wajah itu tipis ataupun tebal, maka air wajib sampai di bagian rambut tersebut, bulu tersebut, ya, baik dari luar tentunya juga sampai bagian dalam rambut tersebut, bulu tersebut. Ya, bagian luar yang nampak ya, misalnya kita pegang langsung bisa tersentuh, bagian dalam yang bagian dalamnya. Juga kulitnya juga harus terkena juga. Jadi bagian dalam rambut atau bulu plus kulitnya. Ma'al basharati allati tahtahu. Kemudian pengecualiannya, amma adapun amma lihyatu rajuli al-kasifatu. Al-kasifatu na'at untuk lihyatu ya. Jenggot laki-laki yang jenggotnya tebal. Wa amma lihyatu rajuli al-kasifatu ya lam yarol mukhatabu atau dibaca mukhatibu bisa. Adapun jenggot laki-laki yang tebal, seperti apa yang tebal itu? Yaitu bi alam lam yaro al-mukhatabu atau al-mukhatibu basharataha min khilaliha. Disebut tebal jika mukhatab atau mukhatib lawan bicara itu tidak bisa melihat basharoh kulit di bawah jenggot tersebut min khilaliha dari sela-sela jenggot. Itu nanti dalam jarak ya majelis takhotub, yaitu dalam jarak berbincang-bincang sekitar 1 meter sampai 1,5 meter. Maka fayakfi cukup untuk ghuslu zahiriha. Cukup untuk membasuh bagian luar saja. Kalau jenggotnya tebal. Ini enggak ada kewajiban kemudian nanti harus sampai bagian dalam jenggot. Bi khilafil khafifati ya, berbeda jika jenggotnya tipis. Ya. Dobitnya bagaimana disebut tipis? Ya. Yaitu waya maya rol mukhatabu basharataha. Kebalikan dari yang tebal tadi, kalau tipis lawan bicara bisa melihat basharataha kulit di kulit dari jenggot di sela-sela jenggot. Maka kalau tipis waya jibu isolul mai li basharatiha. Kalau jenggotnya tipis wajib yaitu air sampai ke kulit di jenggot tersebut karena tipis. Tipis berarti kulitnya harus terkena. Bi khilafi lihyati imra'atin wa khunsa, berbeda dengan jenggotnya perempuan ataupun khunsa yang punya dua jenis kelamin. Ya. Seandainya misalnya apa? Punya jenggot dan bisa jadi tebal. Fayajibu isolul ma'i libasharotihima, maka wajib air itu sampai ke kulit. Dari imro'ah tadi perempuan ataupun khunsa yang punya dua jenis kelamin. Walau kasufa, walaupun keduanya itu tebal. Ya, kalau laki-laki diberi toleransi tadi, tidak wajib sampai ke bagian yaitu kulitnya. Tapi kalau perempuan, kalau jenggotnya tebal tetap wajib. Walabuda ma'a huslil wajhi min husli juz'in minaroksi. Dan harus yaitu bersamaan dengan membasuh wajah min ghusli juz'in min ar-ra'si. Harus juga membasuh sebagian dari bagian kepala, sebagian kepala, wa raqabah dan leher, wa ma tahta dzaqni dan yang di bawah dagu. Ini membahas tentang fardu yang kedua, yaitu membasuh wajah. Ya. Kita ulangi sedikit atau kita bahas. Yang pertama tadi sebutkan bahasanya wajah itu punya bulu atau rambut ya, yang memang demikian kenyataannya. Para fuqaha menyebutkan, ada yang mengatakan jumlahnya 17, ada yang 19 ya. Ada yang lebih dari itu. Ya, mungkin bisa kita sebutkan yang pertama jenis bulu atau rambut di wajah itu adalah sibal atau kalau dua sibalan. Itu adalah rambut atau bulu di ujung kumis. Jadi kumis itu kan ke kanan dan ke kiri, ya, ujungnya kanan dan ujung kiri itu dihitung masing-masing satu. Ujung kanan ada sibal, ujung kiri ada sibal. Sibalan berarti ada dua. Kemudian ada pula rambut yang namanya arid. Apa namanya? Jambang. Jadi dia di daerah pipi bagian bawahnya. Jadi ada dua, kanan dan kiri ya. Ada dua pula, kanan dan kiri. Kemudian ada rambut namanya izar. Kalau dua izaron. Izar ini rambut yang sejajar, setentang, lurus dengan yaitu telinga. Depan telinga kan ada rambut ya. Nanti ke bawah sampai nyambung ke jenggot, kan? Nah, izar itu ya sampai lurus telinga itu namanya izar. Ya, kemudian setelah selesai sampai lurus telinga, ya bawahnya namanya arid tadi. Di arid itu yang langsung dia bersambung dengan lihyah, dengan jenggot. Ya. Di jenggot itu kan di bawah dagu. Kemudian naik ke atas itu namanya ada arid. Nanti sampai ketemu sejajar dengan telinga namanya izar, nyambung ke atas ke kepala. Ya. Izar juga dua ya, kanan sama kiri. Kemudian ada namanya hajib. Hajib alis. Alis ada dua pula. Berarti sudah ada sibal, arid, izar, hajib. Empat jenis dikali dua delapan. Kemudian ada namanya al-ahdab, yaitu bulu mata. Ya, bulu mata ada empat, karena satu mata ada dua bulu ya, atas sama bawah, sehingga ada empat. Tadi delapan, tambah empat, 12. Kemudian ada namanya lihyah. Lihyah berarti jenggot. Lihyah satu ya. Jenggot dihitung satu. 13. Kemudian namanya anfaqah. Anfaqah ini rambut yang ada di bawah bibir bawah. Bibir kan ada atas, ada bibir bawah. Ya, kemudian di bawah bibir bawah itu antara dagu dengan bibir bagian bawah dan rambut itu namanya anfaqah. Kemudian ada yaitu kumis, bahasa Arabnya syarib. Ya, kumis sudah tahu ya. Berapa tadi? Berarti 4 kali 2, 8. Ya, kemudian itu ya, sampai itu kemudian ada lagi tambahan. Yaitu alfanikain, yaitu ada rambut ya, bulu, yaitu di bagian kanan dan bawah dari kumis, yaitu di sampingnya dari anfakoh tadi, itu nanti dihitung sendiri ya. Jadi dia, ada bibir bagian bawah tadi, ada dagu, di antara itu ada rambut anfakoh. Nah, kanan kirinya itu ada lagi rambut juga dihitung. Kemudian ada lagi rambut pipi. Ya. Ada juga rambut pipi kanan dan kiri. Udah. Jadi ya semuanya disebutkan itu macam-macam rambut. Jadi semua rambut tadi ya wajib dibasuh ya. Baik bagian luar ataupun dalam plus kulitnya semua harus sampai, kecuali ya. Kecuali ada dua rambut yang dikecualikan. Dua jenis yang dikecualikan. Yaitu yang pertama lihyah, kemudian juga arid ya, yaitu jambang tadi. Itu yang dikecualikan. Kecualikan gimana tadi, kalau tebal maka tidak wajib sampai ke kulitnya atau bagian dalamnya. Kalau tipis maka wajib sampai ke bagian dalam dari rambut tersebut, juga sampai ke kulitnya. Allahu a'lam. Ya, tadi disebutkan ya, wajaba isolu al-ma'i ilahi ma'al basharati alati tahtahu. Ya, jadi dia apa? Wajib sampai di bagian dalam. Malam selama tidak selama dia tidak tebal ya. Malam yakun al-kasif. Jadi misalnya yang dikecualikan tadi adalah jenggot sama arit. Maka kalau yang lainnya maka tidak dikecualikan. Misalnya punya alis yang sangat tebal, maka ini tidak masuk pengecualian. Jadi tadi kan ada rukhsah, kalau tebal air tidak wajib sampai ke bagian dalam dan kulit. Itu tadi khusus jenggot sama arit jambang tadi. Ya, kalau selain itu berarti tidak, ya kan? Misalnya kumisnya tebal, maka ini enggak ada rukhsah. Jadi harus sampai ke bagian dalam dan kulitnya. Yang dimaksud dengan basar adalah zohirul jild, yaitu kulit bagian luar. Ya, tadi kita sebutkan ada jild, ada kulit. Ya, bagian yang luar itu ya, yang nampak, yang kita sentuh namanya basaroh, yaitu harus juga terkena. Dan tadi di syarat disebutkan ammalihyah, ammalihyatu rajul al-kasifah, jadi jenggot yang tebal maka nanti mencakup arid ya. Tapi pensyarah tidak menyebutkannya, tapi itu mencakup situ. Jadi dua, kalau kita detailkan yang dikecualikan dua, yaitu lihyah, kemudian yang kedua arid. Ya, ini kalau tebal nanti tidak ada kewajiban untuk sampainya air di bagian dalam rambut tersebut dan sampai ke yaitu kulit. Dan dimaksud dengan rajul adalah mencakup juga asobi. Ya, yang dimaksud zahir yaitu yang misalnya langsung kita pegang atau nampak dari luar. Kalau yang batin itu ya apa istilahnya setelah itu namanya masuk batin. Adapun kalau tadi jenggotnya perempuan dan khunsa, khunsa itu punya dua jenis kelamin, maka di situ wajib sampai air di kulit juga walaupun tebal. Ya. Karena alasannya adalah ini suatu yang nadir, yang jarang. Perempuan kok punya jenggot tebal. Maka tidak diberi rukhsah. Beda dengan laki-laki, umumnya laki-laki ya jenggotnya tebal, aridnya tebal. Kemudian tadi disebutkan harus pula membasuh bagian yaitu kepala dan leher dan di bawah yaitu dagu. Kenapa harus membasuh sebagian dari bagian-bagian tersebut? Karena tidak bisa kita membasuh kepala, membasuh wajah dengan sempurna. Dengan sempurna itu maksudnya adalah semua bagian wajah terkena air itu tidak bisa kita lakukan kecuali kita melewati batas wajah baru itu bisa. Kalau kita nggak melewati ini bisa dikatakan sangat sulitnya. Ya berdasarkan kaidah ma la yatimu al wajib illa fihi fahuwa wajib. Ya. Suatu yang tidak bisa dilakukan atau kewajiban tidak bisa sempurna dengan melakukan sesuatu, maka melakukan sesuatu tersebut juga menjadi wajib. Sehingga tadi disebutkan dia membasuh bagian kepala sedikit. Karena tadi tempat tumbuh rambut itu bagian atas itu kan batas dari wajah. Itu kan berbatasan dengan kepala. Jadi kalau ini di bab ini kepala sendiri, wajah sendiri kan. Jadi bukan kepala terus apa? Leher ke atas ya, itu di bab ini enggak seperti itu. Wajah sendiri, kepala sendiri. Kemudian ya, leher artinya ada sedikit leher yang terkena karena itu dia bersambung dengan batas wajah. Jadi intinya adalah kita tahu batas wajah, kemudian nanti ya kita membasuhnya melebihi dari batas wajah. Dalam rangka untuk menyempurnakan basuhan, dituntut untuk membasuh semuanya bagian wajah tanpa terkecuali. Sehingga harus membasuh bagian yang berbatasan dengan wajah. Ya, kita lanjutkan ke fardu yang ketiga, wasalisu yang ketiga. Waslul yataini, membasuh kedua tangan. Ya, kalau tangan secara ini tangan musana ya, dari yatun, yadain musana dari yatun. Menurut ahli bahasa tangan itu dari ujung jari ya, sampai ke apa namanya pundaknya sampai ke atas pundak. Kalau indal fuqaha di bab wudu dari jari sampai siku-siku ya. Tapi kalau di bab pencurian ya dari jari-jari ujung jari sampai pergelangan tangan. Semuanya namanya yadun, tapi batasannya berbeda-beda menurut ahli bahasa, juga menurut fuqaha. Menurut fuqaha pun di bab wudu beda dengan di bab pencurian. Ketika ada nanti apa hukuman had potong tangan. Ya. Maka kalau misalnya tidak ada tangannya, dia nanti setelah wajah langsung ke kepala. Yaitu ilal mirfaqo ini sampai di kedua siku-siku. Ilal di situ ya. Yaitu ma'a al mirfaqoin. Ila bermakna ma'a sampai. Karena kalau ila itu pada asalnya adalah dia tidak masuk ke bagian bagiannya itu tidak masuk. Misalnya dikatakan minal bait ilal ilas sajarah, maka sajarah tidak masuk. Ya. Ila adalah demikian, goyahnya itu dia tidak masuk. Setelah ila itu tidak masuk cakupan. Tapi kalau ma'a beda dengan hatta. Kalau hatta itu dia masuk di situ. Sehingga ila dimaknai dengan ma'a. Kemudian fa illam yakun lahu mirfaqon, jika qadarwa seorang itu tidak punya siku. Nah, ini bentuk musanna dari mirfaq. Bagaimana kalau tidak punya siku? Maka utubira qadruhuma. Maka di apa di ya, dipertimbangkan atau ditetapkan yaitu sesuai dengan ukurannya. Ukuran dari dua siku itu seberapa jauh dari misalnya dari ujung jari. Yaitu dia melihat dari orang yang semisal dengannya. Orang yang semisal seukur seapa misalnya seumuran dengannya yang apa bentuk tubuh atau dia apa ya besar kecilnya tubuh itu standar nanti dilihat seberapa panjangnya siku orang tersebut kemudian nanti ditetapkan oh segitu orang yang tidak punya siku. Ya, caranya adalah seperti itu. Ya, apa ada orang yang tidak punya siku? Allahu a'lam bishawab. Ya, para fuqaha biasa melakukan pengandaian. Terkadang pengandaian itu mungkin terjadi. Ya, terkadang sulit terjadi atau tidak bisa terbayangkan terjadi. Semua dibahas oleh para fuqaha, ya. Sehingga ketika nanti kita menjumpai hal-hal seperti ini, ya tidak perlu kaget. Kemudian apalagi sampai merasa ini tidak penting, kemudian kenapa seperti ini dibahas dan jangan sampai terkesan apa istilahnya meremehkan, kemudian menganggap suatu yang apa tidak penting dibahas seperti ini, apa mungkin terjadi dan lain sebagainya. Ya, karena mereka sudah berpikir jauh ya, mereka berpikir jauh. Dan sikap kita yang benar ya, kita menerima itu, bahkan bisa jadi kita bangga dengan para fuqaha yang punya pemikiran jauh seperti itu. Bukan sebaliknya kita tadi misalnya terkesan meremehkan. Karena bisa jadi itu terjadi ya. Kita kan tidak tahu. Yang terkadang apa yang diandaikan para fuqaha di zaman dulu itu terjadi di zaman sekarang kan gitu. Yang biasa dicontohkan misalnya ya apa? Hukum orang yang pernah dibahas, hukum orang yang misalnya diterbangkan oleh jin di atas Arafah. Nah, itu sudah wukuf atau belum? Zaman dulu kan ada pengandaian seperti itu. Ya, dulu belum ada namanya pesawat ya. Kemudian zaman sekarang itu bisa terjadi kan. Orang naik pesawat melewati ya, apa? Hanya berputar-putar lewat di atas Arafah. Ya, wukuf atau tidak itu ya. Itu zaman dulu belum terpikir adanya pesawat, akan tapi sudah ada pengandaian dan terjadi di masa sekarang. Itu yang terjadi, ada pula yang sulit terjadi ya. Nanti kita jumpai pula yang secara akal enggak terjadi, tapi mereka menyebutkannya dalam kitab-kitab. Termasuk ini ya, Allah alam, kita juga belum tahu. Tapi bisa jadi ya, namanya seperti ini kan cacat ya. Maka fa'ilam yakun lahu mirfaqon, tidak punya dua siku, utubira qadruma. Maka nanti dia kan wajib membasuh sampai siku. Sikunya tidak ada, ya nanti seukuran yang diperkirakan. Jadi caranya adalah orang yang sebaya dengannya dengan ukuran tubuh yang standar. Wajib ghuslu ma'al al-yataini, wajib membasuh semua yang ada di atas tangan, min sya'rin, berupa bulu. Nah, ini enggak ada pengecualian, bulunya nanti tebal atau tipis ya, baru sampai di basarah ya. Wa sil'atin, sil'a ini semacam kelenjar atau daging tumbuh di tangan ya. Kalau di hasil bajuri disebutkan kelenjar yang keluar di antara daging dan kulit. Ya. Jadi ya, seperti daging tumbuh seperti itu. Wa isba'in za'idah, kemudian mencakup pula jari tambahan. Ya, harus terkena. Jari jumlahnya 5. Orang ini jarinya 6. Apakah yang ke-6 ini wajib dibasuh? Maka juga wajib dibasuh. Ada kalau ini ya. Ada orang yang punya jempol 2 misalnya. Maka ini wajib dibasuh. Kemudian mencakup pula wa'adzafiro, kuku. Maka jika misalnya seorang wudu, kemudian setelah wudu selesai, oh ternyata airnya tidak mengenai ya, mengenai kukunya, maka kemudian dia dipotong saja kukunya, maka ini tidak sah. Maka harus membasuh tadi ya, tempat yang belum dibasuh. Jadi caranya gimana? Ya caranya kalau seperti itu caranya di basuh kuku tersebut, kemudian nanti dilanjutkan ke kepala ya. Dilanjutkan ke kepala. Ya karena apa? Agar bisa urut. Misalnya ada bagian yang belum terbasuh, bahkan enggak bisa kemudian ya langsung dibasuh gitu selesai enggak? Tadi misalnya kuku ada yang belum terbasuh, sudah selesai wudu, caranya adalah kukunya dibasuh, kemudian membasuh kepala. Urutan selanjutnya basuh kepala, kemudian kaki. Karena tidak disyaratkan muwalah dalam mazhab Syafi'i, sehingga yang tadi wajah sudah sudah lewat, selesai. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u wusulal ma'i ilaihi. Juga wajib untuk menghilangkan ma suatu tahtaha di bawah al-zufir. Berupa wasakh kotoran, yang kotoran ini yamna'u menghalangi wusulal ma'i ilaihi sampainya air ke kulit. Yang tahtaha di bawah itu adalah wasakh. Ini dalam mazhab ini berarti tidak di hukum asalnya tidak termaafkan kalau ada kotoran di bawah kuku sehingga kotoran tersebut menghalangi sampainya air ke kulit di bawah kotoran tersebut. Tapi jika sedikit, ya, ini dimaafkan bagi orang yang sulit menghindarinya. Ya. Jadi yu'fa anil qalil fi haqqi man nib tuliya bihi. Jadi orang misalnya kerjaannya apa? Tangannya sering terkena tanah misalnya kan, atau terkena kotoran-kotoran. Dia repot kalau misalnya mesti dia apa kotor kukunya. Dia misalnya kerjanya di ladang atau di sawah yang tangannya langsung berhubungan dengan tanah atau kerjaan-kerjaan lain, ini dia ubtulia bihi. Maka kalau seperti itu dimakfu kalau sedikit, ya. Dan dalam mazhab ada qaul juga yang mengatakan dimakfu secara mutlak. Ya ini lumayan bisa ringan apa, ada qaul yang mengatakan dimakfu secara mutlak, tapi dalam mazhab ini hukum asalnya tidak sah kalau ada kotoran di bawah kuku menghalangi sampainya air. Allahu a'lam bishawab. Warabi'u yang keempat, mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala. Ya, di situ disebut ra's, mengusap kepala ya. Tidak disebutkan mengusap apa? Basarah atau sa'ar. Sa'ar ra'si. Tapi disebut kepala. Sehingga ini mencakup nanti mengusap kulit kepala ataupun bisa mengusap rambut kepala. Mashu ba'di ra'si. Ya, dimaksud masah ini adalah in misah ya. Jadi dia itu tidak harus dengan fiil. Kalau masaha ini dengan fiil, berarti ada yang melakukan. Ada yang melakukan namanya masaha. Kalau in masaha tidak perlu fiil. Maksudnya bagaimana? Ya kalau ada fiil itu dia orangnya itu melakukan sendiri harus apa? Dia mengambil air kemudian diusapkan. Ini ada fiil. Kalau enggak ada fiil ya misalnya terkena air dari atas. Ya, dia enggak melakukan apa-apa. Ya itu sudah sah kalau dia sesuai dengan urutannya ya. Sesuai dengan urutannya, urutan mengusap kepala. Warabi'u fardu yang keempat dari fardu-fardu wudu, mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala min zakarin au unsa au khunsa. Baik itu laki-laki, unsa perempuan, khunsa punya dua jenis kelamin. Punya dua jenis kelamin itu ya maksudnya dia kelaminnya dua ya. Bukan dia laki-laki kemudian apa berdandan seperti perempuan, waria atau yang semisal dengan itu. Ya bukan, tapi dia memang kelaminnya dua. Makanya disebut khunsa ini, ya fisiknya itu kelaminnya apa? Dua. Yaitu semua terkena hukum itu. Aw mashu ba'di sya'rin fi hadhi ra'si. Atau mengusap sebagian rambut yang ada dalam had batasan kepala. Ya, tadi kan mashu ba'di ra'si mengusap kepala, ya kulitnya, ya kulit kepala, ya. Biar juga rambutnya. Ya, tapi kalau rambut harus di dalam batasan kepala. Ini mengusap sebagian rambut, walaupun satu rambut ataupun sebagian dari satu rambutnya itu sah dalam mazhab Syafi'i. Ini yang paling ringan dari mazhab-mazhab yang ada. Ya. Karena apa? Cuman sedikit ya. Kalau Malikiyah harus full gitu kan. Nanti kalau Hanafi harus sepertiga kalau tidak salah. Dia lebih banyak. Nah, kalau mazhab Syafi'i satu atau separuhnya gitu ya. Yaitu sak roh wahidah ya atau ba'duha atau sebagiannya. Tapi catatannya fi haddi ra'si di batasan kepala. Maksud di batasan kepala, rambut itu misalnya rambut di depan ya. Ya dibayangkan saya enggak ada kameranya. Ini tidak ada kameranya, Afwan. Rambut kita yang di depan kita tarik ya. Coba kita tarik ke, kita julurkan ke bawah, misalnya sampai menyentuh dahi, sampai dahi kan ada rambut kita tarik ke depan sampai ke dahi, atau bisa jadi juga sampai ke hidung. Ya yang diusap itu yang rambut yang sampai ke hidung atau sampai dahi itu, nah itu di luar batasan kepala, itu nggak boleh. Jadi harus di dalam batasan kepala ya. Ya di sekitar ubun-ubun atau di tengah ya, di tengah-tengah ya, atau di batas kepala juga, bukan yang misalnya dia menjulur keluar batas kepala ya, misalnya sampai di wajah kemudian yang diusap di situ, nah enggak boleh diusap ya. Ya amannya yang usap di pangkalnya, itu amannya di pangkal rambut. Kalau di ujungnya, lihat ujungnya itu kalau sudah melewati batas kepala maka tidak sah. Ini maksud dari ibarah, yaitu au mashu ba'di sya'rin fi haddi ra'si, maksudnya fi haddi ra'si adalah seperti itu. Wala tata'ayyanu al-yadu lil mashi, tidak harus yaitu mengusap kepala dengan yad, dengan tangan langsung ya, dibasahi kemudian diusapkan, tidak ada keharusan. Bahkan ya juzu, boleh bi khirqatin wa ghairiha, boleh dengan kain ataupun yang lainnya. Karena inti dari usapan kepala ini adalah sampainya air di kepala. Maka bisa dengan misalnya apa? Kain dibasahi, tempelkan di kepala ya. Tidak mesti pakai tangan. Kemudian beliau mengatakan, yaitu walau ghasala ra'sahu jaza. Kalau kepalanya dibasuh, maka hukumnya jaza, boleh. Guyur, kepalanya diguyur misalnya. Maka enggak apa-apa. Walaupun sah dengan masah, maka sah cukup dengan masah, tapi sah pula kalau dengan ghusl. Ya bedanya apa ghusl sama masah? Kalau ghusl itu ada aliran atau tetesan air, itu namanya membasuh. Air mengalir ya, ada tetesan, maka itu disebut ghusl. Nah, kalau masah tidak ada aliran air, tangan basah ditempelkan, diusapkan, namanya masah. Yang masah ini adalah yang kepala. Selain kepala ya, maka kepala dan telinga masah. Maka kalau wajah ghusl, kemudian apa lagi, tangan, kemudian apa, kaki, ini tidak boleh dimasah, nggak sah, harus ghusl, harus ada aliran air, tetesan air yang menetes di situ, mengalir di situ. Nah ini kalau kepala masah, tapi bagaimana kalau dia ghusl, dicuci, diguyurkan, dialirkan, maka walau ghasala ra'sahu jaza, maka boleh. Ya. Karena apa? Ya, perkataan beliau jaza itu mengisyaratkan bahwasanya masah lebih afdol. Walaupun ghusl tidak makruh. Ya. Karena ini dikatakan jaza tidak ada qaid misalnya ma'al karohah tidak. Tapi lebih afdol yaitu apa? Masah. Itu di usap saja. Walau wadu'a yadahu al-mablulata walam yuharikha jaza. Bentuk lain. Yaitu dia meletakkan, menaruh tangannya yang al-mablulata. Al-mablulata na'at ke yada. Ya. Yada mansub dari wadu'a. Tangannya yang tangan itu mablulah basah. Yaitu nemu anas ya. Maka kemudian walam yuharikha. Tangannya tidak digerakkan, tangannya basah, tempel saja di kepala. Jaza boleh, ya. Enggak mesti diusapkan. Ya. Enggak diusapkan, berarti cuma ditempel saja. Ya. Apalagi mengusap keseluruhan, ini namanya cuma menempel, ya. Tidak bisa istiab keseluruhan. Maka ini tentang apa? Mengusap kepala yang nilai minimal hanya seperti itu. Mudah kalau dalam mazhab Syafi'i. Namun demikian, karena para imam yang lain tidak mencukupkan untuk hanya mengusap sebagian kepala yang sedikit tadi, menurut mazhab Syafi'i, maka lebih baiknya kita mengusap secara keseluruhan. Dan itu nanti masuk di sunnah wudu. Dalam mazhab Syafi'i, mengusap seluruh kepala, hukumnya apa? Sunnah. Nah, kalau untuk fardunya cukup sebagian saja yang diusap. Sehingga kalau dia mengusap sebagian kepala sedikit, ditimbang dari mazhab lain nggak sah, ya nggak sah. Maka khuruj minal khilaf mustahab, sunnah keluar dari khilaf. Ini contohnya seperti ini. Jadi lebih baiknya apa? Mengusap semua kepala. Tapi kalau ada yang mengusap sebagian kepala yang hanya sedikit beberapa helai, maka sah menurut mazhabnya sah. Sehingga tidak bisa kemudian diingkari, ini masalah ijtihadiyah ya. Dan disalah-salahkan ini tidak tepat. Ya karena kalau di Al-Qur'an kan di situ disebutkan debak biru usikum. Nah, bak ini yaitu ada yang mengatakan maknanya apa? Litab'id. Sebagian. Ya. Sebagai kemudian ahli bahasa yang lain mengatakan ilsok. Harus semuanya apa? Menempel semua. Nah, ini dalam mazhab salah satunya menganut pendapat itu. Ya, ada yang mengatakan bak di situ maksudnya litab'id untuk menunjukkan sebagian ya, untuk menunjukkan sebagian. Demikian pula hadis yang menyebutkan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap sebagian kepala kemudian dengan apa? Imamahnya. Berarti kan boleh. Gitu. Itu salah satu apa? Pendalilannya. Ya kalau hadis lain menyebutkan dia mengusap keseluruhan, ya tidak menunjukkan itu apa harus, karena ada dalil lain yang memalingkannya gitu. Nanti kalau dalil lain nggak dipakai ini bagaimana? Ya maka menjamak. Biasanya seperti itu ya, para pokok ini dijamak nih, dikompromikan yang seperti itu. Dikompromikan. Itu masalah ijtihadiyah ya seperti itu. Nah. Ya. Wal khamisu yang kelima. Ya, sebelumnya untuk pembahasan masalah dalil istimbat ini ya, tidak mencukupi di sini dan ini bukan kitab yang di situ yang fokus di situ ya. Walaupun ada di mata Nabi Suja ada tazhib miliknya Syekh Mustafa Dibuwo itu ada dalil-dalilnya ya. Dan kitab-kitab lain yang menyebutkan dalil. Tapi kalau kitab Fathul Qorib nih hanya membahas lafaz-lafaz saja ya. Ya. Sampai pun hasiahnya juga minim kalau membahas dalil karena tidak fokus di situ. Ya. Kalau yang ada dalilnya kemudian mukorona itu nanti di kitab-kitab apa yang mukoron, kitab mazhab sekelas Al-Majmu' miliknya An-Nawawi mensyarah kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab ada dalilnya plus disyarah Al-Majmu', kemudian dalilnya dibahas, kemudian istibatnya mazhab demikian, mazhab demikian, ada sanggahan demikian, dan sebagainya. Itu fikih apa? Sudah mukoronah. Ya. Situ. Kemudian syarah yang lain, syarah dari Al-Muhadzab, seperti Al-Bayan, kemudian nanti di kitab yang lain, Al-Hawi Al-Kabir. Ya. Dan yang lainnya yang di situ membahas masalah apa? Pendalilan. Ya. Mayoritasnya pemula tidak membahas di situ. Tapi walaupun ada sebagaimana kita sebut tadi, tadhib miliknya Syekh Mustafa Dib Al-Buho itu membahas ada dalilnya masing-masing. Dan kalau membahas dalil ini panjang dan nanti berkaitan dengan ilmu usul fikih, kuwait fikih, ilmu bahasa. Nah, kalau sekedar menyebutkan dalilnya ini dan ini, kemudian yang mendengarkan kita itu menerima ya, sebenarnya itu tidak begitu sulit. Tapi ketika nanti ketemu, ya ini mazhab lain demikian, katanya ada di sini. Nah ini jawabannya bagaimana dalam mazhab Syafi'i? Nah ini nanti panjang. Nah, ini panjang nanti. Ini kalau nggak belajar ilmu alat nanti akan nggak bisa nanti apa? Kemudian menyimpulkan itu berat. Ya ujung-ujungnya nanti ngikut yang menyampaikan. Yang menyampaikan menguatkan yang mazhab A ya ikut yang menguatkan itu. Ya, karena yang menyampaikan ini menyampaikan apa? Bantahan. Sedangkan yang dibantah ini enggak ada yang ngelawan lagi, enggak ada yang jelaskan ya. Yang dengar yang ikut yang merojihkan ya. Sehingga memang pembahasan itu nanti melebar ya, melebar. Kenapa demikian dan demikian itu cukup panjang. Walaupun kita semua ya mengakui ya kita tahu dan dalam ilmu usul fikih yang benar kan satu. Ya kan? Yang benar satu. Nah kan tapi kan untuk memastikan siapa yang benar ini enggak bisa kalau masalah ijtihadiyah. 100% kamu salah, saya benar, enggak bisa kan? Pendapat saya rajih tapi ada kemungkinan marjuh kan gitu. Pendapatmu itu marjuh tapi ada kemungkinan benar. Ya. Sehingga tidak bisa kita pastikan. Tapi kalau masalah kita memilih mantap yang mana itu ya haknya masing-masing. Kalau punya kemampuan ya untuk kemudian mentelaah, punya ilmu alatnya ya silahkan. Kemudian nanti bisa dipilih ya. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Ya. Tidak semua bisa seperti itu. Ya orang tahu kapasitas atau kemampuan masing-masing. Karena Allah tidak memberikan bani di luar kemampuannya. Ketika terjadi perbedaan di antara fuqaha itu menunjukkan bahwasanya masalahnya bukan masalah yang gamblang. Kita kok melihat perbedaannya banyak sekali. Yang ini mengatakan demikian, demikian, demikian, demikian. Ya ini menunjukkan bahwa kita kalau terjun ke situ tidak mudah untuk menemukan siapa yang paling benar. Siapa yang benar dari yang ada. Karena kalau urusannya gamblang, perkaranya gamblang, dalilnya jelas, fuqaha tidak terjadi apa? Perbedaan yang banyak. Sudah jelas urusannya. Gitu kan? Kenapa terjadi perbedaan yang banyak? Gitu kan? Karena apa? Karena urusannya perkaranya samar. dalilnya itu tidak gamblang. Jadi harus diolah, harus dipertimbangkan ya. Kemudian bagaimana istinbatnya ini karena seperti itu ya. Itu sudah menjadi indikator kalau terjadi perbedaan berarti apa? Perkalanya tidak gamblang. Masalah ini tadi juga ini misalnya mengusap kepala terjadi perbedaan, ada mengatakan bisa sedikit rambut, ada harus semuanya, ada harus seperberapanya, sepertiganya misalnya, seperempat misalnya. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Karena dalilnya tidak menegaskan harus misalnya mengusap kepala semuanya. Ya, kalau ada seperti itu enggak terjadi perbedaan pendapat seperti itu. Dan ini masalah-masalah yang lain itu sama seperti itu. Apakah kumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung itu adalah fardu wudu? Ya, juga sama ini terjadi perbedaan. Ya, karena apa? Masing-masing dalilnya ada kemungkinan mengarah ke sana dan ke sini. Ini bisa diarahkan ke wajib, juga bisa ditarik ke ini sunnah. Gitu. Sehingga terjadi apa? Simpulan yang berbeda-beda. Jadi ini kalau kita bahas sudah masuk ke fikih mukoron sehingga membutuhkan waktu yang panjang ya. Membutuhkan waktu yang panjang yang di antara kita juga mungkin ada yang belum mempelajari tentang ilmu alat ya. Nah, itu kan harus jadi bekal. Apalagi juga saya sendiri juga belum apa? Bisa menjelaskan ke sampai ke arah sana. Kalau mau merujuk di fikih Syafi'i pendalilnya maka silakan baca Majmu' ya miliknya Nawawi atau Al-Bayan miliknya Al-Umroni. Nah di situ nanti dijelaskan fikih muqoronah ya. Madzhab lain demikian, dalil kita demikian. Dalil ashab demikian. Itu nanti di situ ada semua ya. Ya, bantahan untuk mazhab-mazhab lain di situ ada. Dalil dari mazhab Syafi'i dijelaskan semua, dalilnya demikian demikian. Kemudian sisi pendalilnya demikian ya, sehingga kesimpulannya dalam mazhab demikian. Walaupun ini jarang disampaikan ke khalayak ya, karena memang ini bukan konsumsi umum seperti itu. Kalau sudah belajar banyak fikih mazhab internal ya, baru itu seperti itu. Kalau punya kemampuan silakan dirujuk di kitab-kitab tersebut dan yang semisalnya yaitu ya di Al-Hawi Al-Kabir punyanya Al-Mawardi, Nihayatul Matlab, Imam Al-Haramain dan yang lainnya. Kitab-kitab yang sangat panjang lebar berjilid-jilid nanti dibahas fikih muqoron. Adapun di kitab-kitab yang seperti ini nanti yang selanjutnya itu enggak dibahas fikih muqoron. Ya fikihnya ini pokoknya di mazhab saja. Ya, kalau kita perhatikan syarah Minhajut Thalibin yang panjang lebar itu juga membahas ya masail saja di internal mazhab. Tidak mengatakan ini demikian ataupun Hambali demikian, Maliki demikian, kemudian timbang dalilnya demikian, enggak ada seperti itu. Nah, itu nanti enggak masuk di situ. Karena belum apa? Karena memang ini dibuat untuk mempelajari satu mazhab. Baik. Nah, sampai ke situ. Wal khamisu yang kelima yaitu waslu rijlaini ma'al ka'baini. Ya. Membasuh kedua kaki sampai di kedua mata kaki illam yakunil al-mutawaddi'u labisan lil khuffain. Jika seorang yang berwudu tidak memakai khuf. Ya. Fa'in kana labisahuma, jika seorang yang berwudu itu memakai khuf, maka wajib alahi mashu al-khufain au waslu rijlaini. Kalau memakai khuf, maka wajib mengusap khuf atau mencuci membasuh kedua kaki. Maksudnya ada dua pilihan. Tidak mesti membasuh kaki kalau dia memakai khuf ya. Ketika terpenuhi syarat-syaratnya ya, maka boleh dia apa? Mengusap khuf. Tapi kalau enggak pakai khuf, maka harus membasuh. Dan sampai ke kedua mata kaki. Wajib waslu ma'alaihima, maka juga wajib membasuh semua yang ada di kaki min sya'rin wa sil'atin wa isba'in za'idah kama sabaqa fil yadain, sebagaimana pembahasan yang lewat di tangan. Sama maksudnya apapun yang ada di kaki dan juga di tangan maka wajib dibasuh. Ya di Hasan Basri disebutkan ini kan fardu yang terakhir sebelum fardu urut atau tartib. Ya, di Hasan Basri disebutkan walau saka fi ghusli adwin qabla al-faraghi min al-wudu taharuhu wa ma ba'dahu. Kalau orang ragu-ragu apakah dia apa dia ragu-ragu sebelum selesai wudu. Ya. Ragu-ragu apakah sudah membasuh bagian yang itu. Maka caranya kalau ragu-ragu sebelum selesai dari wudu, maka dia basuh atau dia sucikan. Ya. Kalau misalnya mengusap kan enggak mesti membasuh. Dia sucikan atau dia basuh atau dia usap bagian itu dan yang setelahnya. Ragu-ragu tadi tangan sudah atau belum ya dibasuh. Sedangkan kita belum selesai wudu. Maka kita basuh tangan kemudian lanjut ke kepala dan seterusnya agar bisa urut. Gak boleh misalnya ragu-ragu tangan sudah dibasuh belum, udah basuh tangan habis itu dilewati langsung kaki misalnya. Kepalanya enggak, ini gak boleh karena nanti tidak urut. Adapun kalau setelah selesai wudu, aubat al-farok minhu lam yu'asir, maka tidak ada pengaruhnya. Selesai wudu, kemudian ragu-ragu. Tadi tangan sudah dibasuh atau belum? Wah, enggak masalah. Karena sudah selesai wudu. Tadi kalau belum selesai, ya dilakukan. Ya, itu kalau ragu-ragu tentang basuhan atau usapan. Tapi kalau ragu-ragu tentang niat, bikhilafi ma lau syaka fi niyah. Berbeda kalau dia ragu-ragu dengan niat, fa'innahu yu'asir. Walau ba'dal farog. Maka itu pengaruh ya. Walaupun selesai wudu. Ya. Ila kecuali intaza karo walau ba'da mudatin. Kecuali jika dia ingatnya setelah rentang waktu yang tertentu. Sudah panjang. Ya ini menunjukkan pentingnya niat ya. Ini dalam mazhab, dalam fikih itu niat itu sangat-sangat bisa dikatakan apa urgent dan rumit gitu ya. Makanya terus ada namanya talafut itu cara gampangnya itu kita maklumi gitu loh, kita maklumi para fuqaha mengatakan istihbab talafut niat mengucapkannya itu karena repotnya orang ketinggalan niat itu sangat berbahaya gitu kalau apa ketinggalan namanya niat, sehingga kita terlepas dari kita membahas dalilnya gitu kan, itu kita itu maklumi mereka mengatakan seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, wudhu sudah selesai, ragu-ragu dan niat belum, itu berpengaruh. Berbeda dengan wudhu sudah selesai, dia ragu-ragu sudah basuh muka atau belum, sudah ngusap kepala belum, enggak masalah. Tapi kalau sampai ragu-ragu sudah niat atau belum, ya ini masalah. Ya. Kan itu sebenarnya nanti kita akan jumpai di bab yang lainnya betapa apa pentingnya kedudukan niat ini dalam bab fikih ini. Ya, padahal ini niat sangat menentukan sah tidaknya itu dulu. Yang jadi fokus oleh para fuqaha ini sangat menentukan sah dan tidaknya amalan. Ya. Sehingga kita maklumi, ya maklum karena begitu beratnya niat kemudian mereka melakukan istimbat tadi disunahkan talafut untuk membantu tadi. Kita belum bahas masalah dalilnya. Nah, itu di luar masalah pembahasan dalil. Kemudian yang terakhir yang wasadisu yang ke-6 atartibu urut. Harus urut fil wudu alama ayi al-wajhi alladhi zakarnahu fi adi al-furudi. Dia harus urut dalam melakukan wudu. Ya. Alama sesuai dengan al-wajib bentuk atau urutan ala dzakarnahu yang kami sebutkan sebelumnya tadi. Fi adil furudi ketika kami menyebutkan yaitu fardu-fardu wudu. Ya, di antara dalilnya bahasnya harus urut ya. Yaitu di Al-Qur'an disebutkan ya, di situ apa? Antara dua maghsul ya, dua yang dibasuh basuh apa? Tangan kemudian kaki diselingi dengan mamsuh yaitu kepala. Padahal dalam bahasa Arab ini sesuatu yang jenis harusnya digabungkan, enggak dipisah. Kalau dipisah boleh kalau ada faedahnya ya. Jadi yang jenis-jenis digabungkan. Jadi kalau enggak harus urut itu berarti ya basuh tangan, kemudian basuh kaki, nah kemudian mengusap. Jadi dikelompokkan sendiri. Ja'a Zaidun wa Amrun wa Fatimah. Nah gitu. Nah dikelompokkan laki-laki dulu, nah, kelompok. Tidak dikatakan Ja'a Zaidun kemudian wa Fatimah dan wa Amr misalnya seperti itu. Jadi yang sejenis itu dikelompokkan. Nah kenapa di Al-Quran dipisah? Karena harus urut. Harus urut dari menunjukkan harus urut dari tangan harus kemudian mengusap kepala dulu. Ini faedah dari memisahkan yang jenis tadi. Ya. Basuhan pada tangan itu tangan itu dibasuh, kaki dibasuh, dipisah dengan yang diusapnya. Nah, ini memisahkan yang jenis itu tidak dilakukan kecuali ada faedah. Nah, faedahnya adalah urut tadi. Kemudian bagaimana kalau orang misalnya mencelupkan diri di air kemudian niat wudu, dia misalnya punya hadas kecil, maka sah. Maka ini tertibnya urutnya itu secara takdiri diperkirakan. Dikira-kirakan tertib. Tapi tetap ada niat ketika nanti wajah terkena air. Jadi kalau dia mencelupkan diri, gimana urutannya? Ya itu diperkirakan urut, itu dinyatakan sah. Walau nasiya at-tartiba kembali ke syarah, jika dia lupa urut, maka lam yakfi tidak mencukupi, maksudnya tidak sah, harus urut. Walau ghassala arba'atun a'dha'ahu daf'atan wahidatan bi'idnihi irtafa'a hadasu wajhi faqat. Ini ada pengandian lagi. Ya mungkin kita ini apa? Kok ada yang model seperti ini gitu kan. Ya, sekarang itu kan harus urut. Kemudian lauho salah abatun. Ada 4 orang kemudian membasuh 4 anggota wudunya. Lauho salah seandainya ada orang ada yang membasuh arbaatun 4 orang. A'dahu anggota wudunya daf'atan wahidatan satu kali basuhan artinya berbarengan. Biidnihi dengan izin orang tersebut, irtafa hadatsu wajhi faqat, maka yang terangkat hadas wajah saja. Ya. Karena harus urut, berarti itu enggak urut. Ya. Jadi misalnya ada ini si fulan kemudian diwudukan gitu kan. Ya, 4 anggota wudunya diwudukan sama orang lain. Wajahnya kemudian tangan, kepala, kaki, bareng gitu. Nah, ini gimana? Kak, bareng itu enggak urut. Urut itu kan selesai kemudian dilanjut, selesai dilanjut. Nah, kalau seperti itu yang terangkat hadas wajah saja. Teranggap hanya membasuh wajah saja. Yang teranggap hanya wajah saja. Nah, ini apa ada yang seperti ini ya? Ini namanya pengandaian ya. Kalau misalnya ada orang yang seperti itu. Orang yang bermanja-manja, misalnya dia punya kedudukan, ingin menunjukkan dia bersikap sombong dan lain sebagainya. Atau sebab-sebab yang lain, Allah alam dia ada masalah seperti itu. Maka yang teranggap yang wajah, karena yang wajah yang pertama ya, pertama kali fardu. Kecuali dia nanti melakukan itu lagi, 4 kali lagi, maka nanti bisa. Ya, misalnya dia diwudukan 4 orang tadi, sekali angkatan gitu, itu semua. Nanti lagi-lagi 2, 3, 4. Ya. Nanti yang kedua yang teranggap berarti yang tangan dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, untuk materinya mungkin kita cukupkan dulu. Pertanyaan yang belum terjawab. Oh, putus ya ini. Ya, kemarin ada pertanyaan mengenai seorang misalnya mendapatkan warisan wadah atau semacam mangkok terbuat dari emas. Apakah boleh dijual? Maka jawabannya sebagaimana kemarin wadah dari emas itu tidak boleh dimiliki walaupun untuk dijual karena wadah dari emas adalah pengharamannya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Maka kalau dijual untuk apa? Sehingga tidak diperbolehkan walaupun dijual pada orang kafir. Kemudian caranya adalah dibentuk lain. Ya. Dibentuk ya diserahkan pada apa? Ahlinya untuk dibentuk tidak menjadi wadah, baru kemudian nanti bisa dijual menjadi fungsi yang lain, bukan berbentuk wadah. Baru nanti dijual. Allah alam bisawab. Kemudian ada pertanyaan yaitu ada kecelakaan pesawat terbang di hutan, kemudian ada banyak yang meninggal dunia, tapi ada yang tersisa beberapa, ada 14 atau berapa. Kemudian untuk mempertahankan hidup, makan bangkai dari orang lain yang mati tadi. Bagaimanakah hukumnya? Ya, jadi dia makan bangkai manusia karena untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah hutan karena terjadi kecelakaan pesawat dan katanya itu kisah nyata gitu. Di Al-Iqna disebutkan di Al-Iqna Syarah Matan Nabi Suja yang disusun oleh Al-Khatib Asy-Syirbini. Sebutkan lil mutar yaitu aklun aklu adamin mayitin. Orang yang terpaksa kondisi darurat boleh makan yaitu bangkai manusia mayat. Idza lam yajid maitatan maitata ghairihi. Jika tidak menemukan bangkai yang lain. Li'anna hurmatal hayy a'zamu min hurmatil mayyit. Karena kehormatan yang hidup itu lebih besar daripada kehormatan yang mati. Jadi menimbang mempertahankan yang hidup tadi. Ya, tapi ini kondisinya harus darurat. Ya, darurat sehingga dari gambarannya dia bisa mati kalau enggak makan. Sedangkan bangkai yang lain selain manusia tidak ada. Hanya bangkai mayat manusia maka diperbolehkan dan darurat diambil sesuai dengan ukurannya. Kemudian memakai jam tangan atau kacamata yang ada emasnya. Laki-laki tidak boleh memakai hiasan dari emas ya. Kecuali cincin dari perak. Allahu a'lam bishawab. Perbedaan menjadi pijakan dalil dari setiap mazhab dalam masalah mengusap rambut tadi sudah kita singgung sedikit ya. Di antaranya di Al-Qur'an disebut biru usikum, baik itu tab'idiyah, kemudian juga dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap sebagian kepala kemudian dilanjutkan dengan mengusap imamahnya, sorbannya. Ini menunjukkan bolehnya mengusap sebagian. Ibarah wa yahrumu aidon al-ina al-matli bidhabin aw fidatin in hasala minatila sayun bi ardhi ala nars. Kemarin sudah kita jelaskan. Tila itu kan dia melapisi ya seperti cat itu. Kalau dobah itu dia menambal, ya, menambahi. Ya, maksud dari inha solaminatila sayun bi arudihi alanar, yaitu ketika misalnya ini ada apa wadah dilapisi emas. Nah, ini menjadi haram atau tidak? Haram kalau banyak lapisannya. Cirinya banyak itu diberi dhabit, yaitu apa? Kaidahnya kalau dipanasi, didekatkan dengan api, ada yang memisahkan diri, apa meleleh memisahkan diri dari emas tersebut. Sehingga itu menunjukkan banyak. Ini haram. Tapi kalau tidak ada yang memisahkan diri, dipanasi kok enggak ada partikel atau zat emas tersebut misalkan diri, berarti ini sedikit sekali. Ini sedikit ini dihukumi seperti tidak ada, maka tidak haram. Ya. Itu maksud dari inha sola minatila syai'un. Hasola itu ada, terwujud, keluar, syai'un suatu. Dengan cara tadi lapisannya tadi dipanasi dengan api. Nah kalau dobah tambalan, ini dobitnya adalah besar dan kecil menurut uruf. Ya. Kemarin sudah kita sampaikan beda di bab tambalan ini patokan besar kecil banyak sedikit adalah dengan uruf. Kalau di bab melapisi itilah itu patokannya dengan dipanasi. Allahu a'lam bishawab. Apakah juga termasuk telinga ketika membasuh kepala? Membasuh kepala sendiri, telinga sendiri. Ya. Mengusap ya. Maksudnya mengusap kepala. Nah, nanti ada pembahasan di sunah-sunah wudu, yaitu mengusap telinga. Apa? Mengusap telinga. Ya, di situ nanti ada sunah wudu adalah mengusap telinga. Jadi mengusap telinga bukan fardu wudu. Fardu wudu ada 6, sudah kita selesaikan. Bahasanya niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian tartib urut. Selain itu tidak wajib. Kalau melakukan ini sah, 6. Gitu kan. Tapi kalau apa ada yang holal, kurang dari salah satu dari fardu ini, tidak sah. Jadi hanya sunnah saja mengusap kepala, hukumnya hanya sunnah. Secara garis besar dalilnya adalah dikembalikan pada di Al-Quran yang menyebutkan yaitu apa kaifiyah atau urutan dari wudu. Ya. Itu dikembalikan ke situ, dibawa ke situ, itulah yang dia apa yang fardu. Ya. Ditambah niat. Ya. Kalau membasuh tangan mulai dari siku dan ketika diguyurkan air di keran tidak dibantu menggosok dengan tangan. Ya, nanti pembahasan tentang sunnah wudu yaitu adanya ad-dalku. Yaitu mengalirkan melewatkan tangan pada pada anggota wudu. Boleh dari siku, boleh dari ujung jari. Walaupun yang lebih utama dari ujung jari, tapi boleh dari siku. tangan tidak digosokkan tetap sah, karena itu bukan syarat. Namanya adalku, kalau tangan digosokkan, dilewatkan di anggota badan itu adalku. Ini tidak menjadi kewajiban dalam mazhab, dan ini menjadi kewajiban dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab apa? Maliki. Sehingga khuruj minal khilaf ya kita baiknya melewatkan tangan, semisal menggosok gitu ya. Tapi kalau enggak apa-apa. Di kuku tangan maupun kaki ada kotoran sudah kita bahas, ya kan? Mungkin terputus apa? Ya tadi tidak sah kalau itu menghalangi sampainya air pada kulit. Tapi kalau sedikit dimaafkan bagi orang yang susah menghindarinya. Kalau misalnya dia, ya, pekerjaannya adalah menggunakan tangan secara langsung bersentuhan dengan kotoran, tanah, dan lain sebagainya. Ya. Tapi ada kaul dalam mazhab yang mengatakan di ma'fu secara mutlak. Allahu a'lam bishawab. Kapan belajar mazhab boleh membaca kitab majmu? Ya kalau sudah mampu silahkan ya, tidak apa-apa. Ya, tidak ada larangan untuk membacanya, tapi urutannya itu ya biasa kalau kita perhatikan kitab-kitab yang disusun oleh para fuqaha ya, maka itu membahas masail dulu, belum membahas mukorona. Masail dikuasai plus pendalilan ya, kalau sudah masail dikuasai tasawur, kemudian nanti ada pendalilan dalil mazhab demikian-demikian, pun dari kalau sudah ini mapan seperti itu, baru lihat pendalilan mazhab lain ya, seperti itu. Dan ini menunjukkan bahasanya bukan satu aib kemudian belajar satu mazhab, bukan satu aib. Dan ini disarankan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, mempelajari satu mazhab sampai mutkin kitab-kitabnya baru pindah ke mazhab lain. Kalau belum mutkin sudah meninggal dunia gimana? Enggak salah gitu kan. Dan ini adalah apa? Penjelasan dari para ulama, kita ikuti para ulama. Tapi kan ulama bisa salah, ya bisa. Tapi untuk menyatakan ulama salah itu kan enggak mudah. Ulama berbeda pendapat kemudian kita menyatakan yang ini salah ini benar 100% itu tidak semudah itu kan itu. Kalau kita enggak punya kemampuan kita ngikut, dan perlu kita ulang lagi bahasanya para fuqaha itu menetapkan hukum itu enggak mungkin kemudian tanpa dalil. Ya. Pasti ada dalilnya, enggak mungkin misalnya pokoknya kayak gini. Dalilnya enggak usah tanya dalil, ini pokoknya kayak gini, ini enggak. Ya. Maka mesti ada dalilnya, tapi walaupun kadang dalilnya bisa jadi tidak kuat, dalilnya lemah ya. Nah, mungkin pemahamannya kurang pas dan sebagainya, bisa, namanya manusia bisa salah. Tapi untuk menentukan itu, memastikan itu tidak mudah. Internal mazhab Syafi'i ya, di kitab-kitab di Syafi'i ada, kalau yang paling terdekat adalah Kifayatul Akhyar, Syarah Matan Abi Suja. Kalau wudu tinggal menggosok kaki tapi tiba-tiba ada tamu yang mengotak pintu kemudian meninggalkan wudu, membuka pintu, setelah itu kembali membasuh langsung kakinya. Oh, ini nah. Wudunya karena mualah tidak diwajibkan. Nanti insyaallah ada pembahasannya di sunah-sunah wudu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.